السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيب الله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian kajian bedah tafsir Syekh Sha'rawi dalam program Penyejuk Iman di RRI yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini kami akan mengetengahkan butiran-butiran hikmah yang akan kita ambil dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-32. Min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض lamusrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukuman, suatu ketetapan hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi. Di sini dalam ayat ini Allah telah meletakkan suatu aturan yang baku bagi Bani Israel, yaitu berdasarkan tindakan kriminal pembunuhan tadi, ya, kami berlakukan aturan barang siapa yang membunuh seorang bukan berdasarkan atau bukan dengan alasan yang tepat, maka sama saja ibarat membunuh seluruh manusia. Dosanya luar biasa besar. Maka dalam Islam kemudian ditetapkanlah hukum qisas. Ya. Jadi dalam ayat ini ada dijelaskan bahwa alasan seseorang boleh dibunuh yaitu ketika dia membunuh yang lain atau dia membuat kerusakan, membuat keonaran sehingga hakim memutuskan hukum bunuh untuknya. Contoh, pelaku-pelaku kejahatan yang dalam bentuk memproduksi psikotropika itu adalah masuk dalam perbuatan yang sangat besar dampak negatifnya bagi manusia. Maka dalam Islam orang-orang yang melakukan itu wajar kalau mereka harus dihukum dengan hukum yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Nah, karena dengan hukuman inilah manusia dapat belajar dan betul-betul memahami bahwa perbuatannya itu dapat merusak generasi yang lain. Pil-pil yang mereka produk akan dapat merusak dada, otak, pemikiran, perasaan manusia. Ini Ustaz Fajrul mungkin bisa menambahkan. Ya. Di sini firman Allah mendahulukan Bani Israel. Kenapa sebetulnya Ustaz mendahulukan Bani Israel di sini? Tidak lagi yang lain-lainnya. Apakah sebagai contoh saja atau memang ada hal yang lain yang menjadikan Allah berfirman seperti itu? Maka kalau melihat dari ayat ini Ustaz, kenapa Allah mendahulukan nama Bani Israel? Karena Bani Israel ini bukan saja dia membunuh, tapi para nabi-nabi pun sudah sering dibunuhnya. Ya. Ah, begitu. Jadi melihat kejahatan yang sangat besar, maka diangkatlah sebagai contoh ya. Iya. Sebagai ikon. Karena biasanya muncul kembali apa namanya? Karena permusuhan inilah yang menjadikan watak jahatnya itu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu? Karena banyak sekali dalam sejarah Rasulullah itu juga upaya-upaya Bani Israel khususnya itu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam peperangan pun, tapi semuanya itu kan Allah yang mengatur. Artinya Allah yang berkuasa. Jadi tidak semuanya hukum yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hukum kausalitas itu berlaku. Karena itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izinnya maka tidak akan terjadi itu, gitu. Iya. Jadi ada pertanyaan di sini Ustaz. Kenapa di sini dikatakan faka'an nama qatalan nasa jami'an? Padahal dia membunuh seseorang, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Begitu juga kebaikan, barang siapa yang berbuat satu kebaikan maka seakan-akan dia sudah menghidupkan manusia. Jadi begini kalau saya melihat bahwa ayat ini adalah merupakan sebuah kalamun balighun yang sangat tepat dan cocok. Kalau dia membunuh, berarti dia pertama telah mencerabut rasa aman, rasa tenang bagi seluruh manusia dan menebar ketakutan. Berarti dia telah membunuh rasa kehidupan. Atau bisa ditafsirkan pada pemaknaan yang lain. Jika yang dibunuhnya ini kemudian sudah ada dalam ilmu Allah, ditakdirkan dia mempunyai anak sekian, cucu sekian, maka dengan dibunuh dia oleh pelaku pembunuhan, maka seolah-olah dia telah merampas hak hidup generasi-generasi yang akan muncul dari tulang sulbi orang yang terbunuh. Jadi di sini kita melihat bahwa membunuh ini sangat besar dosanya, karena dia telah yang pasti tadi membuat orang tidak aman, membuat orang terganggu rasa keamanan, dan itu merupakan inti dan proses dari kehidupan yang kita lakukan. Itu Ustaz mungkin. Iya. Memang Allah ini di sini menjelaskan hal tersebut karena banyak sekali dampak positifnya. Bagi orang yang berbuat sekali dia berbuat baik dan itu dilihat orang, orang mengikutinya seakan-akan hidup kehidupan yang baik itu semuanya. Betul. Tapi begitu orang melihat suatu keburukan, yang mana keburukan ini kalau diikuti orang seakan-akan dia sudah menghidupkan keburukan itu. Iya. Nah begitulah. Ini artinya standarnya ini adalah dari satuan keimanan seseorang, Ustaz Hanafi. Iya. Jadi bila keimanan itu ditarik dalam kondisi berjamaah, maka dia merupakan jamaah dari kaum muslimin. Iya. Nah, bila dia menebar kebaikan, berarti dia telah menghidupkan hati dan jiwa kaum muslimin. Nah, termasuk juga bila dia menebar teror, menebar kehancuran dan pembunuhan, maka dia akan sama dengan mencerabut, menghancurkan hak-hak hidup orang-orang mukmin. Jadi di sini Allah menyambung ayatnya. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Untuk mengatur kehidupan ini telah datang kepada manusia ini rasul-rasul kami dengan bukti-bukti, baik mukjizat ataupun kitab yang dibawanya. Tapi alangkah disayangkan, inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Banyak di antara mereka setelah itu merusak, ya, menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan, melampaui batas, melaksanakan kerusakan-kerusakan yang lebih bahaya dan fatal dari peristiwa dari kisah Qabil dan Habil ini. Jika kita lihat dengan bom atom, dengan apa pesawat-pesawat tempur, ya untuk membunuh itu sangat mudah. Dengan bom, nyawa tidak ada harganya lagi. Kenapa? Karena manusia tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai ya, petunjuk hidup. Musrif, orang-orang yang melampaui batas. Ya, karena manusia ini ada hukum yang harus dilalui, diikutinya dalam aturan-aturan hidupnya. Bukan sembarangan saja. Ya, manusia berbuat sesuka hati. Di negara yang sangat liberal juga ada aturan. Apalagi di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, mesti ada aturan. Dan itu yang saya melihat, aturan itu tidak kuat. Hukum itu tidak berlaku. Pembunuhan itu sangat mudah. Sehingga terjadilah kerusakan di dalam masyarakat. Gara-gara maafnya saling berebut nampil di panggung dalam sebuah acara pesta perkawinan. Ditambah dengan bau aroma minuman keras. Lantas seorang bisa membunuh orang lain. Dengan mudah. Atas ketersinggungan seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Jangan sesekali membunuh karena akibatnya sangat fatal. Dosanya dosa besar. Dia sama dengan telah mencabut hak hidup orang banyak. Nah, ini kalau kita perhatikan Ustaz Fajrul sekarang, inilah yang tidak ada di dalam benak para pemuda. Ya, kalau main bola, supporter saling bunuh. Untuk apa? Ya, ana hutang sedikit, saling membunuh. Karena ingin merampok taksi, membunuh. Jadi untuk apa itu semuanya? Ya, jadi ini sangat kita harus perhatikanlah dalam kehidupan sehari-hari. Cuman Ustaz? Iya. Jadi pengertian dari barang siapa sudah membunuh seseorang, berarti dia sebetulnya sudah membunuh seluruh orang, kan? Iya, begitu? Betul. Artinya begini, ketika Allah berfirman seperti itu, seakan Allah sepertinya hendak mengatakan begitu, bukan seakan-akan ya. Allah ingin mengatakan, janganlah kamu beranggapan bahwa seseorang telah membunuh hanya satu jiwa saja, iya. Tapi pandanglah dia jiwa seolah-olah membunuh seluruh manusia. Nah, itu dia. Nah, itu yang paling penting alasannya. Iya. Kenapa? Bahwa alasannya adalah bahwa seluruh manusia memiliki hak yang sama untuk hidup. Iya, kan begitu. Betul. Ketika seseorang telah berani membunuh seseorang, sangat terbuka kemungkinan juga dia akan berani membunuh yang lainnya. Iya. Bisa juga perbuatannya tersebut dicontoh orang lain sehingga mengkristallah menjadi satu kebiasaan. Di mana setiap orang yang merasa marah pada seseorang akan dibunuhnya akibat tercipta suatu rangkaian pembunuhan yang beruntun. Nah, iya. Ini kalau seandainya, makanya di dalam aturan Arab sana, bagi yang membunuh maka hukum kisosnya akan dibunuh, kan? Iya, Ustaz? Supaya tidak ada pembunuhan lanjutan. Makanya jangan dipenjarakan sekian tahun, karena ini sudah Allah yang memberitahukan kita. Iya. Istilahnya kalau kita ingin damai hidup, begitu maka caranya. Laksanakan perintah Allah, kan? Betul, begitu. Betul. Karena orang yang sudah membunuh sekali, menurut penafsiran para ahli tafsir ini, dia akan tidak akan apa? Kemungkinan dia akan terus begitu. Bukan ketagihan. Satu dua, ketagihan gitu. Kan ada itu hadis dari hadis Qatlul Mi'ah. Ceritanya hadis yang membunuh 100 orang yang ingin bertobat. Yang ingin bertobat kepada Allah. Tak bisa, kata si ulama, iya, yang didatanginya. Dibunuhnya. Iya, dibunuhnya. Ulama itulah yang ke-99. Iya, bukan ke-100-nya. Bukan ulama, rahib itu, rahib dalam ceritanya. Rahib yang didatanginya. Jadi, ini tidak bisa katanya. Jadi didatangi satu orang rahib yang lain, katakan, dosa Anda dihapuskan. Kalau Anda betul-betul bertobat. Sekarang keluar dari kampung ini dan datangi tempat kampung yang lebih baik. Jadi pendengar yang berbahagia, ini sangat menarik untuk kita dalami. Memang waktu ini adalah merupakan waktu yang sangat singkat bagi kita. Setidaknya dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan kitab suci Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan keberkahan diberi Allah kepada kita. Aturukukum fi ri'ayatillah. nash'uru bil farhah. Saya sangat merasa gembira sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.